Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Dalam kajian yang lalu kita telah membahas hukum umrah beserta dalil-dalilnya dan athar serta fatwa ulama yang berfatwa dengan kewajiban al-umrah dan kita telah memasuki pembahasan tentang apakah kewajiban ini boleh ditunda bagi yang telah datang kemampuan dan tidak ada halangan apapun, boleh ditunda, boleh memilih, atau sifatnya fauran, harus bersegera. Yang kesimpulannya bahwa telah difatwakan oleh jumhur ulama minhum, atau diantara mereka adalah Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah, juga Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, Ibn Qudamah, Al-Syeikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin, dan Al-Imam Al-Albani rahimahumullah, bahwasanya mereka berpendapat kewajiban ini bersifat segera, tidak boleh ditunda-tunda. Maknanya, kalau ditunda dengan sengaja dalam keadaan mampu, tidak ada halangan apapun yang halangan itu memang halangan berarti, maka dia berdosa. Dalil mereka dalam hal ini yang pertama bahwa secara umum segala perintah dalam syariat, secara umum segala perintah dalam syariat ini yang status hukumnya wajib, maka pelaksanaannya bersifat segera. Ini hukum asal, kecuali ada dalil yang mengkhususkannya bahwa hal itu tidak bersifat segera. Yang kedua, keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala, ini dalil yang dipakai oleh mereka jumhur, diantaranya Imam Al-Albani dan yang lainnya. Qauluhu ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah, perintah al-musara'ah, perintah untuk bermusara'ah, bersegera. Ayat ini bersifat umum pada semua amalan, bersifat segera. Kemudian juga ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang berisi perintah, walillahi ala nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ayat ini Allah memerintahkan padanya syariat haji. Makna ayat ini adalah mengerjakan haji adalah kewajiban atas manusia untuk Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu bagi orang-orang yang mampu melakukan perjalanan ke Baitullah. Dalil yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man arada al-hajj falyata'ajjal." Barang siapa yang hendak atau berencana melakukan haji, maka hendaknya bersegera mewujudkannya. Hadis ini hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Dari beberapa dalil itu kita tahu pendapat jumhur Al-Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal. Nah, dan yang disebutkan sesudahnya, bahwa pelaksanaannya bersifat segera. Ada beberapa ulama termasuk Al-Imam Syafi'i yang menganggap bahwa perintah ini bersifat tarakhi, boleh ditunda, dengan dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turunnya ayat perintah haji ini tidak langsung pada tahun itu melaksanakannya, tetapi tertunda. Dijawab oleh jumhur bahwa pelaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk haji pada waktu itu dan juga umrah barakallahu fikum mendapat halangan yang sangat besar, di mana Makkah masih di tangan Quraisy, sehingga disebutkan dalam salah satu riwayat, bahwa Rasulullah sudah sampai mendekati kota Makkah, tetapi Quraisy menghalanginya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam segera menyembelih onta hadyu, onta yang dipersiapkan untuk al-haji dan nusuk, disembelihnya dan kemudian menggundul rambutnya, kemudian pulang Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga masalahnya pada waktu itu Makkah masih di bawah kekuasaan Quraisy, belum ada Fathu Makkah. Nah, barakallahu fikum. Sehingga tetap kesimpulannya bahwa pelaksanaan haji dan juga umrah bagi yang mampu secara materi dan secara fisik tidak ada kendala, yang berarti bersifat fauriyan, bersegera untuk dilaksanakan. Yang berikutnya yang penting juga diketahui oleh calon jamaah haji atau calon jamaah umroh, terkhusus dalam hal ini kaum wanita, bahwa diwajibkan atas kaum wanita yang ingin berumroh untuk ditemani oleh mahramnya. Untuk ditemani oleh mahramnya, mungkin suaminya atau anaknya atau ayahnya, pamannya, dan seterusnya dari kalangan mahram. Dilarang atau diharamkan seorang wanita melakukan umrah ataupun haji tanpa ada mahram. Hal ini sering terjadi terkhusus di negeri Indonesia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang muttafaqun alaih dari sahabat Ibnu Abbas, beliau menyatakan, la tusafir al mar'atu illa ma'a dhi mahram wa la yadkhulu 'alayha rajulun illa wa ma'aha mahram. Faqala رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيشي كذا وكذا وامرأتي تريد الحج فقال أخرج معها. Perhatikan baik-baik hadis ini. Hadis ini juga terkait dengan konteks haji. Ibadah haji. Rasulullah mengatakan, la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahram. Tidak boleh seorang wanita melakukan safar kecuali bersama dengannya mahramnya. Bersama dengan mahram wanita tersebut. Hukum asal larangan adalah haram hukumnya dilakukan. Menegaskan hal ini, Rasulullah SAW melanjutkan, wala yadkhul 'alaiha rajulun illa wa ma'aha mahram. Tidak boleh ada seorang pria yang datang menemui wanita tersebut kecuali dengan mahram. Nah, ini larangan untuk khalwah. Ya, larangan khalwah. Sebagaimana mungkin nanti akan disebutkan. Faqala rajulun, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, inni uridu an akhruja fi jaisi kadha wa kadha. Aku ingin ikut bertempur bersama pasukan ini atau itu. Ingin jihad fi sabilillah. Wa imra'ati turidul hajj. Sementara istriku ingin menunaikan ibadah haji. Gimana? Aku ingin jihad, tapi di waktu yang sama istriku ingin berhaji. Apa jawaban Nabi? Apakah Rasulullah SAW mengatakan, ya sudah, sampaikan kepada istrimu, jangan berhaji dulu, tunda sampai kamu selesai jihad. Jihad fisabilillah, bukan kepentingan bisnis. Al-jihadu fisabilillah. Rasulullah tidak mengatakan, ya sudah, kalau gitu, uzur dia, istrimu itu. Sudah di rumah aja. Nanti kalau kamu sudah sempat, baru istrimu berangkat bersama. Tidak. Rasulullah menyatakan, ukhruj ma'aha. Kamu tinggalkan jihad tersebut dan kamu berangkat bersama istrimu menemani dia menunaikan ibadah haji. Nah, ini potongan terakhir dari hadis ini menegaskan haramnya bagi seorang wanita safar tanpa mahram. Faedah berikutnya, kita bisa mengetahui jenis uzur. Yang mana sih yang sebenarnya dikatakan uzur? Nah, barakallahu fikum. Nah, terkait masalah kemampuan ini, subhanallah, seseorang itu sangat ditentukan juga oleh al-hirs, kesungguhan. Banyak kisah dari sebagian jamaah umroh yang bersama kita ataupun yang bersama umum atau jamaah haji, bagaimana dia karena keinginannya berhaji dia menabung selama 30 tahun atau lebih. Dia seorang tukang beca, hirs, dia tabung, diletakkan di sebuah bambu, kata orang kita celengan. Tiap hari dia dari hasil bekerjanya sebagai tukang beca, dia kumpulkan sampai bisa haji. Nah, ini tentunya kembali kepada al-hirs seorang mukmin untuk menunaikan rukun Islam dan juga ibadah umroh yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini pula ada beberapa hal kemungkaran yang terjadi yang bisa kita ketahui, yang terjadi di keumuman perjalanan umroh, baik ketika akan berangkat ataupun ketika di pesawat ataupun ketika setibanya di tanah suci, baik ketika prosesi umroh itu sendiri ataupun sesudah dan sebelumnya. Untuk pembahasan ini insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Bagi ikhwan yang ada pertanyaan silakan dikumpulkan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.